بعضكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله سنة الله pada hamba-hambanya yang hidup di dunia ini dia pasti akan mengalami dan menghadapi sebuah ujian, sebuah cobaan, ragam musibah. Bala'un fi hayatihi wa bala'un fi dinihi. Ada bala, ujian, cobaan terkait dengan kehidupan dia di dunia ini. Ada pula bala, cobaan terkait dengan agamanya. Ketika dia mengamalkan agamanya, ketika dia berpegang dengan agamanya. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan sedikit menjelaskan tentang buah kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Pembahasan kita menjadi dua. Yang pertama, ujian dalam kehidupan. Yang kedua, ujian dalam mengamalkan, mengilmui, berpegang dengan agama. Ikhwan fillah na'udzubillah, sikap yang syar'i yang diwajibkan secara syariat dalam menghadapi semua cobaan dan ujian ialah as-sabr. Sikap sabar. Sabar dengan bimbingan syariat. Sabar dengan makna yang diinginkan dalam syariat. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Sabar dalam menghadapi ujian dalam mengamalkan agama. Disebutkan dalam sebuah ayat di Al-Baqarah 195, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa raga, kekurangan buah-buahan. Allah menegaskan, wabashiri sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan istirja', mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujiannya beragam, balaknya beragam. Ujian dengan rasa takut, ujian dengan rasa lapar, ujian dengan kekurangan materi, ujian dengan dalam bentuk kematian orang yang dicintai yang dekat dengan kita, ujian dengan gagal panen, kekurangan buah-buahan. Ini semuanya adalah bala'un fil hayat, ujian, cobaan di dalam kehidupan kita. Ada ujian terkait dengan istri, ada ujian terkait dengan anak, ada ujian terkait dengan tetangga, ada ujian terkait dengan masyarakat umum. Ragam ujian akan diberikan kepada kita kaum muslimin berkhusus yang hidup di muka bumi ini, tanpa terkecuali. Ini sebuah kepastian. Dan Allah menegaskan wa basyiris sabirin. Sikap yang tepat, sikap yang wajib ialah sikap as-sabr indal bala, sabar ketika menghadapi ragam ujian. As-sabr dengan makna habsun nafsi an maharimillah wa habsun nafsi ala faraidihi wa habsun nafsi an tasakhkhuf li afdarih. Sabar dengan makna menahan jiwa dari keharaman-keharaman Allah, meninggalkannya. Menahan jiwa untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan menahan jiwa dari sikap tasakhut, sikap murka kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang namanya sabar. Yang ditahan, yang dijaga ada habsun nafsi, dia menahan dirinya. Ada habsul lisan, menahan lisannya. Ada habsul jawarih, menahan anggota tubuhnya, anggota badannya. Ditahan supaya jangan sampai jatuh dalam keharaman-keharaman agama. Ditahan supaya senantiasa tetap di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ditahan supaya jangan sampai ada ucapan atau keyakinan atau tindakan yang menunjukkan tidak percaya dengan takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu namanya sabar. Betul-betul memenjarakan jiwa, hati, lesan, anggota badan, dan semua badan. Orang yang melakukannya namanya sabir. Orang yang bisa mengerjakan ini semua ketika ada bala yang menimpa dirinya, ketika ada ujian, cobaan yang menimpa dirinya, dialah orang yang sabir. Dan sabar itu barakallahu fikum dinyatakan sabar ketika dia mampu bersabar mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika pertama kali merasakan musibah, ketika pertama kali merasakan bala. Rasul mengatakan dalam hadis innamas sabru 'inda sudmatil ula, sabar itu ketika pertama kali kamu mendapatkan gebrakan cobaan. Sudmatil ula, bentuk sabarnya lesannya mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lesannya berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah beri aku pahala atas musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Hatinya yakin ini semuanya takdirnya Allah azza wa jal, ini semuanya cobaan, ujian dari Allah azza wa jal. Anggota badan dia tetap tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, entah menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak kerah baju, menjabat-jabat rambut, atau tindakan-tindakan yang lain yang melanggar syariat yang itu merupakan ciri khasnya orang-orang jahiliyah. Hadza huwa sabr. Ikhwanul Muslimin azakumullah. Ketika orang bersabar, ketika diuji dengan ragam ujian dalam kehidupan dia, maka dia akan mendapatkan sekian banyak faedah, sekian banyak kemuliaan, sekian banyak keutamaan. Yang pertama, dengan kesabarannya dia akan mendapatkan semua khair, semua kebaikan-kebaikan, kebaikan pada dunianya, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada ukhrawiyahnya. Perkara dia khair, akan baik. Disebut dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang yang mukmin, sesungguhnya urusan dia, perkara dia, semuanya baik untuknya, khair. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak mungkin terjadi melainkan pada orang yang beriman. Beliau mengatakan dalam petikan riwayatnya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika ditimpa musibah dalam bentuk dharra, hal-hal yang sempit, yang menghimpit, yang membuat dia menderita, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sabar itu khair bagi dirinya. Maka dia akan mendapatkan semua kebaikan, semua yang namanya khairiyah, dengan kesabarannya. Perkara yang nyata atau di luar yang dia pikirkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seseorang itu diberi anugerah, sebuah pemberian, sebuah anugerah yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Ada musibah dia sabar, itu lebih baik bagi dirinya. Ada ujian dia sabar, itu khair bagi dirinya. Sabar itu berbuah kebaikan, dan kebaikannya sangat luas. Kebaikan dia kebaikan sangat luas dan khair bagi dirinya. Yang kedua, kesabaran yang dia tunjukkan ketika menghadapi ragam musibah, ragam bala, justru akan menerangi kehidupan dia sebagai lentera dalam kehidupan dia. Rasul mengatakan dalam hadis, wasabru diyaun, dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, wasabru diyaun, sabar itu lentera, bau cahaya yang menerangi hidupnya dia, yang menerangi hatinya dia, yang menerangi agamanya dia. Dengan lentera ini dia akan terbimbing, tidak akan tersesat. Dengan sabar dia akan terbimbing, tidak akan tersesat. Dengan sabar dia akan terbimbing, tidak akan jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Dan itu baik bagi dirinya, khair. Yang ketiga, dengan kesabaran yang dia tunjukkan ketika menghadapi ragam musibah yang menimpa dia, ragam bala yang menimpa dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pahala besar. Dan puncak pahalanya adalah al-jannah, mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika dia bersabar saat diuji, dicoba dengan sesuatu yang sangat dia cintai. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, Al-Qudsi, "Idza btalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara awadduhu minhumal jannah." Apabila aku menguji hambaku dengan dua perkara yang paling dia cintai dan dia sabar, maka aku akan gantikan untuk dia berupa al-jannah. Disebutkan dalam syarahnya, habibataihi ay ainaihi, kedua matanya. Diuji pada kedua matanya buta dan dia sabar. Diuji dengan kedua matanya sakit, dioperasi dan semisalnya, dan dia sabar. Itu pahalanya al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bentuk ujian, satu bentuk cobaan yang kita bahas terkait dengan sabarnya itu. Dengan sabar Allah gantikan untuknya berupa al-jannah. Contoh cobaan yang lain, ujian yang lain, dengan sabar akan meraih jannah. Di dalam Bukhari Muslim dari Atha bin Abi Rabah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata kepada aku, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita yang termasuk ahli jannah? Dia mengatakan, "Bala." "Ya, saya mau." "Mana orangnya?" Kata Ibn Abbas, "Hadihil mar'atu sauda." Ini wanita yang berkulit hitam. Dia dahulu pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inni usra'u." "Ya Rasulullah, aku kesurupan, diganggu sama jin." "Wa inni atakasyaf." "Dan kalau aku kesurupan akan terbuka auratku." "Fad'u Allah ta'ala li." "Tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuk kebaikanku." Rasul mengatakan kepada dia, "In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'utu Allah ta'ala yu'afiyati." "Kalau kamu mau, kamu sabar. Sabarlah dengan kondisi yang menimpa kamu itu surga untukmu. Kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyehatkan kamu." Dia mengatakan, "Asbir, saya sabar kalau begitu. Tapi ya Rasulullah, ini atakasyaf, saya kalau kesurupan itu terbuka auratku. Fadu'ullaha alla atakasyaf." "Mohon doakan aku kepada Allah supaya jangan terbuka auratku ketika aku kesurupan." Fada'alaha, Rasul pun berdoa untuk perempuan tadi. Syahidnya adalah barakallahu fikum, dia diuji. Diuji dalam bentuk diganggu sama jin. Perkara yang biasa terjadi, lumrah, menimpa sebagian pihak. Syahidnya apa? Sabarnya itu. Ketika dia bersabar menghadapi ujian yang seperti itu, dikasih surga oleh Allah Azza wa Jalla dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sabar itu termasuk upaya untuk meraih al-jannah. Sabar sebentar. Ada ragam ujian, ada ragam cobaan, ada ragam kondisi yang enggak mengenakkan kita, yang menyakitkan kita, yang menyedihkan kita. Sabar sejenak. Sejenak saja. Di depan Anda al-jannah telah menanti. Poin yang berikutnya, sabar itu bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Yang artinya, tidaklah menimpa seorang muslim berupa nasab, letih, lelah, atau wasab, sakit, atau hammin, kondisi sempit, atau hazanin, sebuah kesulitan, atau aza, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, atau ghammin, kesedihan yang sangat, hingga satu duri yang menancap ke kakinya dan dia sabar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dengan itu kesalahan-kesalahan dia dengan sabar. Dengan sabar, sabar itu bisa menghapuskan kesalahan, bisa menghapuskan dosa. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dalam petikan riwayatnya, Rasul mengatakan, ma min muslimin yusibuhu adha syaukatun fama fauqaha illa kafarallahu biha sayyiatih wa huqqat anhu dhunubuh kama tahuttu syaud waraqaha. Yang artinya, tidaklah ada seorang muslim yang ditimpa oleh gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, duri atau lebih daripada itu, dan dia sabar, melainkan dengan itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, dan akan dihapuskan dengan itu dosa-dosa dia, sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daunannya, berguguran dosa dia, rontok dosa dia, dengan kesabaran yang dia tunjukkan dikala musibah mendera dirinya. Ini semuanya barakallahu fikum, pengaruh kebaikan, buah kesabaran dalam menghadapi ragam cobaan. Di sini barakallahu fikum, umat manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada dua minimalnya. Ada sikap yang tercela, ada sikap yang terpuji. Sikap yang tercela ketika musibah menimpa ialah al-jaza', keluh kesah. Berkeluh kesah, hatinya marah, tidak percaya, ingkar takdirnya Allah Azza wa Jal. Lesanya mengumpat-umpat, mencaci maki, wail wasubur. Anggota badannya melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan al-jaza'. Depresi yang sangat, shock berat, jambak-jambak rambutnya, nampar-nampar pipinya, mengoyak kerah bajunya, teriakan-teriakan histeris, dan semisalnya. Ini semuanya namanya al-jaza', hadza mazmum. Ini sifatnya kaum jahiliyah. Sudah menderita, terkena musibah, terkena bala, lebih menderita dengan jaza'nya, dengan keluh kesahnya. Sudah seperti itu, berdosa lagi, jatuh dalam rakam tindakan dosa dengan tindakan-tindakan dia tadi. Sudah seperti itu, masalahnya gak selesai. Problem yang dia hadapi terus ada. Hadza jaza', ini mazmumun, tindakan yang sangat tercela. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada pada kita. Yang kedua, yang mahmud, sikap yang terpuji, sikap yang tepat ketika ada musibah, ketika mendapatkan yang namanya bala, apapun bentuknya. Yang terpuji ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan ini yang harus kita perhatikan dan berharap bisa mendapatkan tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama wajib, namanya as-sabr indal bala, yang dibahas tadi. Sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, ar-ridha. Ar-ridha bi-aqdarillah. Ridha dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang lebih dari sekedar sabar. Kalau sabar itu menahan dirinya. Nahan hati, nahan lisan, nahan anggota badan. Ditahan supaya jangan sampai jatuh dalam keharaman agama. Ditahan supaya senantiasa selalu di atas ketaatan kepada Allah. Yang ini lebih dari sekedar menahan. Ridha. Dia ridha. Ikhlas dengan musibah yang menimpa dia, ujian yang menimpa dia, cobaan yang menimpa dirinya. Ridha. Pasrah dia. Ini lebih dari sekedar sabar. Lebih tinggi keutamanya. Biasanya barakallahu fikum, seseorang yang mukmin yang berhasil melampaui ragam ujian tadi, dua ini bergandengan, kesabaran dan keridhaan. Di sana ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ini tingkatan seseorang yang betul-betul imannya sangat kuat. Dan ini afdal, tidak wajib. Yaitu asyukru indal bala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada bala yang menimpa dirinya. Dia malah bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa. Ini sudah melampaui tingkatan sabar tadi. Dia sudah bersabar. Menanjak dia ridha. Naik lagi. Mensyukurinya. Syukur dengan artian bersyukur kepada Allah azza wa jal atas sekian banyak keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang akan dia dapatkan dengan sabarnya tadi. Sabar dia, ridha dia, syukur dia. Kaifal hal ya akhi, alhamdulillah ala kulli hal. Kan bertahmid dia ya. Kalau tahmid tandanya apa ini? Syukur. Itu yang tahu ilmunya saja ini. Yang mengerti ilmunya juga bakal ngerti. Oh, dia lagi kena musibah ini. Kenapa ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dia syukurnya dikarenakan sebuah nikmat, dia akan mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu shalihan. Kan gitu ya. Oh, ini lagi ada nikmat, zen dia. Kok alhamdulillah ala kulli halin. Ada musibah. Tapi dia bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu. Dengan sabarnya saya, dengan ridhonya saya lillahi ta'ala, menghapuskan semua dosa. Disyukuri sama dia. Dia sabar dan tabah dia. Insya Allah menghapuskan dosa. Insya Allah digugurkan semua dosa. Sabar. Dia tahu dengan sabarnya itu dia akan diangkat martabatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Rif'atul darajah. Dia tahu dengan sabarnya tadi dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Entah dari mana datangnya. Yakin dia. Dengan sabarnya saya ada khair setelah ini. Ada kebaikan setelah ini. Ada anugerah Allah setelah ini. Luas itu. Lebih baik itu. Akan albiya. Lentera, cahaya yang akan menerangi dia, kehidupan dia, agama dia setelah ini. Syukur sehingga tidak ada keluh kesah. Dia hanya keluh kesahnya kepada Allah Tabaraka wa Taala menyerahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Taala, tawakal penuh kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ikhtiar syar'i dan mubah. Hadza syakir, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, namanya asy-syukru indal bala. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita barakallahu fik harus memahami ini semuanya dan berlatih barakallahu fikum. Musibah apapun yang menimpa kita, bala apapun yang menimpa kita, jangan sampai jazak, na'udzubillah. Wajib bagi kita untuk as-sabr, lalu ar-ridha, kemudian menanjak as-syukur. InsyaAllah perkara khair, perkara kebaikan yang akan kita rasakan, barakallahu fikum. Ini namanya as-sabru fil hayah, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ini maknanya. Yang kedua, ada yang namanya as-sabru indal bala fi dinih, sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan yang menimpa agamanya. Karena fi dinina azakumullah, di dalam mengilmui agama Allah yang mulia ini, dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya, dalam berpegang teguh dengan agama Allah yang mulia ini, banyak ujiannya. Pasti diuji, pasti difitnah. Fungsinya untuk barakallahu fikum penyaringan, menyaring siapa yang shadiqun fi dinih, jujur dalam beragama, siapa yang kadzibun fi dinih, yang dusta dalam beragama. Dan itu pasti. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nas wa yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, aku beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka enggak difitnah, enggak diuji, enggak dikasih bala. Ini namanya fitnatun fi dinih, balaun fi dinih, ujian pada agamanya, ujian dalam memegangi agamanya. Jawabannya pasti. Pasti akan difitnah. Pasti akan dikasih bala, dikasih ujian dalam beragama. Allah menegaskan, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan fitnah, cobaan, ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka, dan sungguh Allah tahu siapa yang dusta di antara mereka. Ini ujian berikutnya yang sesungguhnya lebih tinggi dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu ujian hidup dalam keseharian kita dengan raka musibah yang diterangkan tadi barakallahu fikum, yang sekarang ini ujian di dalam beragama. Ujian dalam beragama ketika Anda sebagai seorang muslim diuji atas keislaman Anda. Ketika seorang muslim itu berislam dengan benar fil haq, punya komitmen untuk tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dalam keislamannya, ujian dia akan naik, akan menanjak lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, lebih berat lagi. Ketika keislaman dia semakin sempurna, ketika keimanan dia semakin sempurna, ketika tamasuk sunnah dia semakin sempurna, semakin besar ujian yang menimpa dirinya. Barakallahu fikum. Ini merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Orang yang paling besar balaknya, orang yang paling besar ujian dan cobaannya, para anbiya. a'zamun nasi bala'an al-anbiya thummal amthalu fal amthal. Orang yang paling agung, yang paling besar ujiannya itu para nabi. Lalu yang orang yang al-amthal, yang paling bagus, yang bagus setelah itu para anbiya wal mursalin, lalu para siddiqin, lalu para syuhada, lalu para salihin. Ketika agama orang itu kuat, ada salabah, keteguhan, kekokohan padanya, besar balanya, berat ujiannya. Ketika ada riqah, kelemahan pada agamanya, maka balanya menyesuaikan keadaan dirinya. Ini sunnatullah barakallahu fikum pada siapa saja yang muslim dan siapa saja yang termasuk bisunnah, akan ada ujian pada agama dia. Ujiannya juga sangat berat. Ada ujian syahwat, ada ujian syubhat. Diuji dengan ragam syahwat, hal-hal yang menjerumuskan dia dalam perkara dosa, kefasikan, kemungkaran. Namanya syahwat. Lebih besar lagi ujian syubhat. Diuji keimanannya, diuji akidahnya, diuji manhajnya, diuji tamasuk dia di sunnah dengan ragam syubhat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, pemahaman yang radikal, pemahaman yang sesat, dan yang lain-lain dari perkara syubhat. Ini dua ujian yang paling besar, sekaligus dua hal yang sangat merusak hati seseorang, agama seseorang. Ima syahwat wa ima syubhat. Sabar dalam bab ini diistilahkan oleh para ulama dengan sabat. As-sabru indal bala fi dini, atau as-sabru indal fitan huwa sabat. Itu namanya keteguhan. Istilah yang masyhur di kalangan kita adalah al-istiqamah, keistiqamahan di atas sunnah ketika ada fitnah yang mendera. Istiqamah di atas sunnah ketika ada ujian syahwat dan syubhat mendera kita. Apakah Anda sabar? Maknanya, apakah Anda istiqamah di atas sunnah ketika ada ragam ujian datang kepada kalian? Kalau istiqamah, Anda orang yang sabar, dan Anda akan mendapatkan sekian banyak buah kesabaran tadi dari sebuah ujian-ujian keagamaan. Kalau enggak sabar, masuk dalam kubangan syubhat atau syahwat, maka Anda masuk dalam perkara yang mungkar atau penyimpangan. Syahwat, maka Anda masuk pada lubang kefasikan. Syubhat, Anda masuk pada kubangan inhiraf, penyimpangan-penyimpangan. Ima penyimpangan juz'i, bid'ah, atau penyimpangan kulli, kufur atau syirik. Hanya dua pilihan. Ima istiqamah wa ima inhiraf. Istiqamah di atas sunnah, atau Anda akan menyimpang dari sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita bahas sekarang adalah barakallahu fikum buah kesabaran dalam menghadapi ujian. Poin yang kedua ini, buah sabat ala sunnah, buah keistiqomahan di atas sunnah. Ikhwanul fiddin azakumullah, seseorang yang tabah di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, sabar di atas sunnah, akan mendapatkan keutamaan selama di dunia, semasa dia hidup. Keutamaan ketika sedang sakratul maut, dan keutamaan nanti di yaumul qiyamah, tiga sekaligus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. yang artinya ini disebutkan di Fussilat yang ke-30. Allah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, iman dia. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, sabar di atas keimanannya, tabah di atas keimanannya, istiqomah di atas keimanannya. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun temurun kepada mereka mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah kamu bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Pada kalimat tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun temurun kepada mereka memberikan tasbih, peneguhan, pengokohan, jangan takut, jangan sedih. Ada dua penafsiran. Dan dua-duanya la mani, tidak ada masalah. Ini ayat tafsirkan dengan kedua tafsir di atas. Yang pertama adalah ini terjadinya ketika mereka masih hidup di dunia ini. Indah hayatihim. Malaikat turun temurun kepada mereka dikala mereka masih hidup. Yakni indal masaib wa indal syada'id wa indal fitan. Yakni ketika mereka menghadapi ragam musibah besar, menghadapi kondisi-kondisi yang sangat mencekam, yang sangat genting, menghadapi fitnah-fitnah yang dahsyat, kala itu malaikat akan memberikan tasbih, peneguhan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin babul istiqamah. Ini makna yang pertama. Artinya seseorang yang sabar di atas sunnah ketika ada ragam fitnah, Allah Subhanahu wa taala menjamin hidayah dia. Dia akan senantiasa terbimbing di atas sunnah, mendapatkan hidayatul Islam, hidayatul sunnah, istiqamah di atas sunnah sepanjang hidupnya. Selamat dari ragam penyimpangan, ragam perubahan-perubahan manhaj dan yang lainnya. Dan yang menjamin adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang menyelamatkan dia. Itu buah keistiqomahan dia. Ini luar biasa. Taufik minallah, hidayah minallah. Dalam kondisi yang seperti itu, hanya Allah yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Bukan karena kesenioran dia dalam taklim, bukan karena dia orang lama dalam taklim, bukan karena dia orang yang memiliki ilmu tinggi, bukan karena dia orang yang lama dalam perkara dakwah. La, itu semuanya mauhibah minallah, anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Allah yang ngasih hidayah orang yang dikehendaki, Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Yang semasa hidupnya istiqomah ala sunnah, di antara buahnya adalah diberi taufik, diberi hidayah, tetap kokoh di atas sunnah ketika ada musibah besar yang menimpa dirinya, ketika ada fitnah besar yang menimpa dirinya. Ini semuanya minallah tabaraka wa ta'ala semata. La bihaulina wala quwwatina wala ilmina wala ila akhiriha. Ini syai'un wahabullahu tabaraka wa ta'ala lahu. Sesuatu yang murni mauhibah, anugerah dari Allah untuk dirinya. Buah kesabaran. Ini makna pertama. Barakallahu fikum. Nek dihitung-hitung kalkulasi, orang kamahasa enggak mungkin selamat. Terlalu besar fitnahnya, terlalu dahsyat fitnahnya. Orang kamahasa tergerus, selang akan hilang. Tapi babnya bukan kalkulasi manusia. Babnya adalah Allah Azza wa Jalla memberikan taufik. Jika yang lainnya hilang, terpelanting, orang-orang yang lebih lama taklimnya, lebih alim daripada dia, terpelanting semuanya. Dia tengok-tengok begini, alhamdulillah, masih utuh ala sunnah. Itu merupakan taufik minallah, hidayah minallah, buah keistiqomahan dia, keteguhan dia dalam berislam ala sunnah. Tafsir yang kedua, sekaligus menjelaskan tentang buah kedua dari kesabaran dia tadi. Dan ini yang masyhur di kalangan para mufassirin, para malaikat turun temurun kepada mereka itu ketika sakratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika sakratul maut, para malaikat rahmah turun temurun kepada mereka memberikan peneguhan, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kamu jangan takut masa depan kamu. Di depan kamu surganya Allah Azza wa Jal. Kamu jangan sedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Anakmu, istrimu, hartamu, dan yang lain-lainnya. Allah yang mengurus mereka semua. Ini tafsir yang kedua. Dengan tafsir ini, khamatina azakumullah, mengandung sebuah keutamaan besar. Seseorang yang sabar dalam berislam, sabar dalam mengamalkan sunnah semasa hidupnya, mendapatkan sebuah keutamaan yang sangat besar, yaitu mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya. Saat-saat dan kondisi-kondisi yang sangat menentukan, sedang sakratul maut, kondisi orang sudah lemah, tidak berdaya. Kondisi di mana saat itu setan berusaha sekuat tenaga menyimpangkan dia. Itu kondisi yang sangat krusial itu. Dengan keistiqomahan dia selama ini, ketabahan dia selama ini, kesabaran dia selama ini di atas sunnah dalam berislam, Allah memberikan taufik kepada dia mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya. Malaikat yang meneguhkan dia, Allah takhafu wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Itu luar biasa. Dijamin dengan husnul khatimah, harapan dan dambaan semua orang. Sementara yang ketiga, yang di akhirat nanti, disebutkan di akhir ayat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Buah kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah, di akhirat nanti mendapatkan bisyarah bil jannah, kabar gembira dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik semasa hidupnya, husnul khatimah di akhir hayatnya, jannah di akhirat nanti. Semua poin-poin tadi sangat kita dambakan, sangat kita harapkan. Itu yang kita cari selama ini. Allah Azza wa Jalla memberikan taufik senantiasa kepada kita semua di dunia ini, mendapatkan taufik hidayah ilal Islam sebagai seorang muslim, mendapatkan taufik hidayah ilal sunnah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan husnul khatimah dan berujung dengan jannahnya Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya buah kesabaran. Dan ingat, sabar itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka harus berlatih untuk menjadi hamba Allah yang sabir, yang sabar. Barakallahu fikum. Sabar itu bisa dalam bentuk tabiat asal seorang hamba. Allah berikan kepada dia anugerah bisa bersabar. Sabar itu juga merupakan upaya latihan seorang hamba. Dan harus dilatih supaya pada waktunya nanti, saat dibutuhkan nanti, betul-betul seseorang hamba tadi bisa bersabar dengan sebenarnya di atas sunnah. Di antara latihannya, komponen-komponen untuk bisa bersabar, yang pertama adalah ilmu. Harus punya ilmu syar'i. Kepingin sabar ya tafaqquh fiddin. Kepingin bisa bersabar ya harus talabul ilmi. Semua ilmu din. Semua ilmu din. Dengan bimbingan kita bersunuh dengan pemahaman salaful ummah. Terkhusus mengilmui tentang keutamaan bersabar tadi. Fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya yang bakal diraih, diilmui, ayat, hadis, keterangan para ulama dalam bab ini. Ini yang bisa membuat kita termotivasi, terlatih untuk bisa bersabar. Dan di antara ilmu yang sangat bagus untuk bisa melatih kesabaran kita ialah ilmu akidah. Wabil khusus ilmu tentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan bimbingan salafun as-salih. Dengan akidah salaf barakallahu fi. Yang berikutnya adalah ikhwan fillah jazakumullah al-amal bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Apa yang kita ilmui, apa yang kita pelajari kamu amalkan. Langsung terapan. Ketika mengilmui perkara akidah, kamu yakini sebagai sebuah i'tiqad, sebuah akidah yang kuat. Perkara keimanan kamu imani dengan kuat, dengan yakin. Tambah ragu-ragu. Ketika perkaranya amaliyah, amalkan. Amalkan walaupun cuma sekali. Apalagi memang harus berkali-kali. Dan tiap hari. Amalkan. Kebiasaan beramal akan membuat kita terbiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang nantinya menentukan kita di saat ada sebuah musibah. Yang terbiasa dengan ilmu, amal, terbiasa dengan akidah yang benar, iman yang kuat, ketika pada waktunya dia diuji, ini muncul semua dengan sendirinya. Itu alami hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalkan langsung. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum, meneladani Rasulullah s.a.w. dengan membaca Syama'il al-Muhammadiyah, kepribadian beliau s.a.w. terutama dalam bab as-sabr. Sabarnya para anbiya wal mursalin. Sabarnya Nabi kita Muhammad s.a.w. Sabarnya salafun salihin. Bagaimana sabarnya para sahabah. Bagaimana sabarnya para tabi'in. Bagaimana sabarnya para tabi'in. Bagaimana sabarnya para ulama rabbaniyin. Para ulama'una masyayikhuna. Antum pelajari itu. Antum baca itu. Antum telaah itu. Dibaca, diresapi, dihayati, diteladani. Dari yang mulai kecil-kecil, musibah-musibah yang ada anggap kecil, latihan bersabar. Bersabar. Nanti meningkat lagi. Wahagal. Biasanya, di luar masa pandemi, maishanya, Masya Allah, bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, longgar, lancar, banter. Alhamdulillah. Diuji dengan sedikit pandemi, income berkurang. Latihan sabar. Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan banyak keluh kesah. Biasanya bisa makan setiap hari pasti ada lahmnya. Imal laham ghanam, imal bakar, imal dajaj. Nah gitu ya. Kali ini pol ndok. Lumayan ada telurnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dinikmati, disyukuri dan terus bersabar. Melatih keprihatinan. Lama-lama doa hilang, yang muncul tahu tempe. Alhamdulillah, disyukuri ya ikhwan. Dan terus melatih kesabaran dengan kondisi yang ada. Lama-lama makan cuma dua kali sehari. Latihan bersabar. Terus begitu, bertahap. Dilatih. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, pada saatnya nanti ketika ada sebuah musibah yang besar yang menimpa, antum sudah siap. Antum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Selamat sukses, pahala menanti, keutamaan besar menanti, buah kesabaran tadi, barakallahu fikum. Ya, ada ragam ujian-ujian dalam mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, yang sabar, yang sabar. Terus istiqomah, kerjakan lanjut, amalkan, amalkan sunnah, hakeka. Ujian di tengah-tengah masyarakat, ujian di tengah-tengah keluarga, ujian di tengah-tengah family, ujian di tengah-tengah teman-teman dan yang lain-lainnya. Istiqomah ala sunnah, tetap. Yang tabah. Berlatih. Ketika ada ujian yang besar, antum siap untuk istiqomah di atasnya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa ikhwan fillah jazakumullah, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon keselamatan dunia akhirat, memohon kebaikan dunia dan akhirat, memohon taufik wal hidayah dari Allah Azza wa Jalla, hidayah fil Islam wa hidayah ila sunnah. Senantiasa memohon dan berta'awud kepada Allah diselamatkan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Dan yang terakhir, selalu memohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat dan al-jannah di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala mustawab. Jam 4 lebih 7. Ada waktu 8 menit. Barangkali ada yang sampaikan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nulis apa? Gimana? Mau langsung? Ini langsung gampang. Siapa kalau enggak gampang, wallahu a'lam. Penting wallahu. Ya bagi kok menang tok ae. Pertanyaannya, mana yang didahulukan? Sholat, tahlil masjid, atau kajian dimulai? Mesti piye iki? Taklim duluan atau taklimnya antum denger taklim dulu baru sholat, atau taklimnya kita jangan dimulai nunggu orang sholat? Ya, taklim masjid, kajian. Oh, gitu. Jadi enggak ada kaitannya sih. Yang namanya taklim jam 4 dimulai atau jam 3 dimulai, mulai saja. Ketika ada yang baru datang, ya kewajiban dia tahlil masjid. Ketika dia masuk ke masjid dan kepengen duduk, maka Rasul mengatakan fala yajlis hatta yaqa rakatain. Jangan duduk sampai tadarruka. Enggak ada sangkut pautnya dengan taklim. Langsung begitu masuk tadarrukaat baru bergabung dengan yang lain di majelis. Paham salah ya. Jadi bukan alasan pas ditaklim langsung duduk si taklim di si bar taklim selesai berdiri sholat. Tidak. Hadisnya jelas kalau mau duduk jangan duduk sampai sholat duha. Ngoten nggih. Juga yang sama warahmatullahi wabarakatuh, ketika khatib Jumat sudah mulai. Antum telat. Dan tidak layak sebagai seorang salafi kok telat Jumatan. Ngoten nggih. Nah, khatib sudah naik, alhamdulillah. Antum baru nyampe, telat. Langsung antum masuk, langsung dua rakaat, diperingan sholatnya, duduk. Kemudian menyampaikan khutbahnya. Paham ya? Itu terjadi pada sebagian sahabat ketika itu dia telat datangnya. Rasul sudah mulai, dia masuk, duduk. Maka Rasul mengatakan, ya fulan, kum. Salat rakaat, dan berdiri satu rakaat. Barakallahu. Ngoten nggih. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan bab taklim atau bab khutbah Jumat ini. yang masuk ke masjid dan kepingin duduk langsung sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Ngerti lagi? Oke. Anak udah keren gini nih. Oke pak, oke pak. Assalamualaikum. Ya sabar, ya dengan makna yang jelas. Itu sih nggak usah pakai dijabarkan lagi ya. Apapun yang dinasihatkan oleh para ulama kita, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 10, poin 20, lakukan sebagaimana yang dinasihatkan dan sabar di atas. Saya kira jelas itu bahasa, nggak perlu pakai dijabarkan lagi gitu. Ngoten mawon, enak mawon. Misal dinasihatkan untuk jangan ribut, ya jangan ribut, sabar untuk nggak ribut. Nah, yang biasa senang ribut ya harus jangan ribut, yang sabar gih jangan ribut. Nah, nanti aja ributnya kan, diem nggak ribut-ribut. Nah, dia sabar, dia berarti ambil dia sabar. Kita kan disuruh sabar, sabar ketika berbicara untuk diam. Sabar ketika diam suruh bicara gitu. Itu semuanya ada sabarnya. Sabar untuk harus bicara, sabar harus diam. Pas suruh diam, ya sing sabar, menang toa itu. Sabar. Siapa apa yang sabar wae. Orang macam-macam sejarno wae sabar menang toa. Itu namanya sabar sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para ulama kita barakallahu. Ya sabar aja. Kenapa gitu? Terus, ayo belajar taklim yang bagus. Sabar taklim, taklim terus baik. Taklim menghadiri majelis ilmi dan segala macamnya dan sabar dengan itu. Sampai kapan kita taklimi? Ya, sampai mati. Oh, taklim sampai kapan? Sampai mati. Sabar, ya guru sabar, sabar taklim. Penasihatnya suruh taklim. Ya sabar dengan taklim sampai mati. Itu namanya sabar. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para ulama kita, para ulama. Gimana? Assalamualaikum. Mungkin terkait dengan apakah sikap yang seperti ini diperbolehkan? Kalau misalnya Allah uji kita dengan suatu cobaan, kemudian kita kuat sebenarnya, tapi kita berusaha menunda-nunda. Misalnya kita diuji dengan sakit, biarlah ini sebagai bagian dari kerugian dosa gitu. Kita nggak minum obat dulu, berkuat-kuat dulu. Gitu. Masya Allah. Ya, di terangan tadi musibah cobaan itu kan menghapuskan dosa gitu. Dia kepingin bersyukur atas musibah tadi, gitu ya. Dikasih ujian sakit. Ayo berobat. Sabar dhisik. Saya mau menikmati sakit saya dulu. Biar bisa menikmati syukur nikmat atas sakit saya. Gitu. Mana lagi? Gitu ya. Boleh apa enggak boleh gitu kan. Jawabannya kembali kepada yang pertama, sisi sakitnya dia membahayakan atau tidak. Yang kedua terkait dengan kekuatan tawakal dia. Karena ini ada dua sisi. Begitu dia tidak kuat menghadapi sakitnya, keluh kesah, jazak, berdosa dia. Karena enggak ada hamparan lain selain itu. Begitu sabarnya gagal, langsung jaza. Sama yang maksudnya. Ketika dalam kondisi yang seperti itu, diperbolehkan bagi dia untuk enggak berobat. Dikarenakan ad-dadawi, berobat dalam kondisi yang seperti itu hukumnya mubah saja. Tapi kalau kondisi penyakitnya itu secara medis bahaya. Bahaya dan yakin enggak bakal sabar dia. Mungkin dia ngerti. Ya sabar sebentar lah supaya bisa menikmati pahala yang ada ini. Dikasih tahu sama pihak dokter, pak, penyakit sampai niki pak kronis. Ini kalau secara medis gini, secara medis kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit pak, Lost pak. Lost. Lost. Lost. Langsung dia nangis geru-geru ke rumah sakit, berobat. Jazak dia akhirnya. Oh, insyaallah ya. Nah, artinya menakar kemampuan pribadi dan jangan macam-macam dalam perkara yang seperti ini. Kalau sampai salah perhitungan, jazak. Bahaya, berdosa. Sehingga yang dianjurkan untuk orang-orang kayak kita sekarang ini, yang di zaman kita sekarang ini, yang sabar itu setengah mati susahnya, ya dianjurkan untuk ikhtiar. Karena ikhtiar tidak mengurangi kesabaran. Ikhtiar tidak menafikan kesabaran. Dia sakit, dia sabar menahan sakitnya, berobat dengan obat yang syar'i atau obat yang mubah. Ada apa ini? Yang lebih sehat. Khawatir nanti mencoba tingkatan yang paling tinggi tadi gagal. Kalau gagal kan jaza, jadi berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Melebihi 3 menit. Ya apa ini? Cukup ya? Emang gak boleh lebih ya? Gitu ya? Janjiannya gitu ya? Gak boleh lebih. Ya insyaallah ya kak. Janjiannya 4/4 harus berhenti. Ya sudah. Kita cukup sekian saja. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan anugerah pada kita kesabaran dalam menghadapi hidup, ujian hidup, dan kesabaran dalam mengamalkan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Nakafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.